Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah kita sudah bisa mengetahui Rabb Jamak Mudzakkar Salim dengan Asmaul Khamsah. Ketika kita ketemu kalimat Ja'a Zaidun wa Abuhu Zaidun fa'il marfu' Kenapa? Karena dia fa'il. Marfu. Apa dan rupanya? Dhamma. Kenapa? Karena dia isi mufrad. Wawaw ataf. Abuhu ataf ke Zaid. Wal ma'tuf al marfu marfu. Apa dan rupanya bu? Wau. Kenapa wau? Karena dia isim min asmil khamsah. Ja'a rajulun, semungkin ja'a muhammadun warrijalu. Muhammadun fa'al marfu. Dan rupanya dhamma hadis mufrad. Ar-rijalu ataf ke Muhammad. Wal ma'tu wal marfu marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dia jamak taksir? Ja'a al-muslimuna wal muslimatu. Ja'a al-muslimuna wal muslimatu. Sudah kita bisa i'rab. Alhamdulillah kita bisa i'rab. Muslimuna fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya? Wow. Iya, dia sebagai pengisi dhammah. Kenapa? Karena dia memudahkan salib. Wow, wow ataf. Al-muslimatu ma'tuf ke marfu. Iya, ataf ke marfu, marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa dia jama' mu'annas salib? Ini sudah kita baca. Itu praktek dari pelajaran kita. Berikutnya, Muhyiddin rahimahullah ta'ala menyebutkan Asmaul Khamsah untuk di'irab dengan huruf yang sedang kita bahas sekarang, di'irab dengan wau, selain memiliki syarat-syarat yang umum berlaku untuk semuanya, harus mufrad, harus mutlaq mukabbar, harus mudhaf, dan tidak diidhafah kepada mutakallim. Kata beliau, ada juga syarat-syarat yang khusus untuk sebagiannya. Wa masyurutu allati takhtassu bi ba'dihha duna ba'din. Adapun syarat-syarat yang khusus hanya untuk sebagiannya, tidak kepada yang lain. Ini hanya pada kata fuka dan zu. Fu dengan zu. Kata beliau, anna faminaha anna kalimata fuka la tumurabu hadin i'raba, tidaklah di'irab dengan i'rab ini, yang i'rab dengan huruf, di'irab dengan waw, dinasb dengan alif, dikhafat dengan ya, illa bisyarat, kecuali dengan syarat an takhluwa minal mim, dia kosong dari mim, fu tidak ada mimnya, Pendapat beliau, Farid tasarat biha al-mimu, kalau bersambung dengannya, dengan fu, al-mim, iya, itasarat fil madi. Iya, kenapa dia bersambung dengan ta'anif? Itu pelajaran kita. Kenapa dia bersambung dengan ta'anif? Untuk menunjukkan fa'ilnya mu'annas. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-mimu. Al-mimu. Mim huruf. Huruf itu mu'annas. Huruf mu'annas. Karena mim itu harf. Dan harf mu'annas. Falitasalat bihal mimu. Kau bersambung dengannya. Dengan siapa? Dengan kata fuka. Dengan kalimat kata fu. Mim. U'ribat bil harakat zahirah, maka di i'rab dengan harakat zahirah. Taqulu hadza famun hasanun, hadza isim isyarah bi man rafa mubtada, famun khabar marfu, tanda rafanya dhammah, hasan na'at dari fam, na'at dari fam, syahid famun rafa dengan dhammah. Kenapa dirafa dengan dhammah? Bukannya, bukankah dia termasuk asfal hamzah? Kita katakan iya, tetapi di sini dia tidak memenuhi syarat. Iya, apa syarat yang cacat? Yaitu dia di sini bersama dengan mim, ada mim. Wa taqulu ra'aitu faman hasanan. Faman sima maf'ul bih mansub dengan fathah. Wa taqulu nadartu ila famin hasanin. Si famin di sini majrur dengan ila. Dia di'rab dengan harakat. Karena satu syarat tidak terpenuhi, yaitu tidak boleh bersama dengan mim. Jadi kesimpulannya apa? Untuk di-irab dengan i'rab huruf, abu, abuka, atau abu harus memenuhi empat syarat yang sudah lewat. Akhu memiliki empat syarat. Hamu memiliki empat syarat. Fu ada lima syarat. Empat syarat yang telah lalu dan satu syarat ini. Ya, berarti dia khusus untuk dia ada lima syarat. Qala wa minha anna kalimata dhu la tu'rabu hadha al-i'raba, tidak di'rab dengan i'rab ini, di'rab dengan apa? Dengan huruf dirafa dengan wawu di sini. Dinasab dengan alif, dikhafaf dengan ya. Illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat tambahan. Ya, berarti apa? Kalau ab itu empat syarat, akh empat syarat, iya, hamu empat syarat, fu lima syarat, lima syarat, zu enam syarat. Iya, empat syarat yang sama dan dua syarat tambahan. Itu dia. Apa dua syarat tambahan tersebut? Al-awwal yang pertama adalah antakuna bimana sahib. Antakuna bimana sahib. Iya, karena zu itu ada beberapa macam. Kalau zu yang bermakna alladhi isim mausul, iya, dia bukan di'rab dengan i'rab asma hamzah. Zu yang di'rab dengan i'rab asma hamzah itu yang bermakna sahib. Iya, pemilik. Zu madin yang pemilik harta. Zu ilmin yang memiliki ilmu. Bermakna sahib. Zu mal bermakna sahibu mal. Zu ilmin bermakna sahib ilmin. Sahib mana? Qala wa tsani yang kedua an yakuna alladhi tudhafu ilaihi ismu jinsin zahir ghair wasfin. Yang kedua adalah yang diidhafahkan kepada zu tersebut adalah isim, isim jenis yang zahir yang bukan wasf. Iya, apa yang maksud wasf di sini? Wasf di sini yakni bukan isim fa'il atau maf'ul atau sifat musabbaha atau isim tafdhil. Iya. Bukan mustaq dari qaim, dari fa'il, maf'ul. Iya, dari af'al, fa'al. Yang jelas dia bukan wasaf. Apa wasaf? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah, dan isim tafdhil. Iya. Sehingga tidak bisa. Ja'a dhu alimin. Ja'a dhu ma'lumin. Enggak bisa. Karena itu semua sifat. Ya, isim jenis ini lawannya sifat. Saya ulangi. Isim jenis ini melawannya sifat. Yang dia bukan sifat. Apa itu sifat di sini? Wasab di sini. Ini isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbaha, isim tafdhil. Ini maksud wasab. Ya. Saya ulangi. Jadi maksud dengan isim jenis ini adalah lawannya wasaf. Jadi kata beliau, isim jenis ghair wasaf. Apa wasaf? Wasaf di sini yakni isim fa'il, isim maf'ul, ya isim tafdhil, isim musabbaha. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in lam takun bima'na sahib. Kalau dia bukan bermakna sahib zunya, bian kanat mausulatan, itu dia zunya zu mausulah, fahiya mabniyatun, maka dia mabni, karena mausulah bermakna alladhi, dia mabni, bukan mu'arab. Wa mithaluha ghair mausulatin, ya, contoh hak kembali ke mana? Hak kembali ke mana? Dilatih untuk kembali, bisa tahu ke mana dhamir kembali. Hah? Hak kembali ke dhu. Wa mithalu hai wa mithalu dhu. Ghairu masulatin. Contoh dhu yang bukan mausul. Contoh dhu yang bukan mausul, yang bisa di-irab dengan i'rab asmaul khamsah adalah qawlu Abi Tayyib al-Mutanabbi tul aqli yasqa fil na'imi bi aqlihi wa ahul jahadati wasyaqawati yan'amu. Seorang yang memiliki akal merasa dalam kecelakaan ke dalam kenikmatannya karena sebab akalnya. Ada pun seorang yang bodoh memiliki kebodohan dalam kesengsaraan dia tetap merasa nikmat. Asyahid zul aqli mubtada. Zul mubtada. Dan mubtada itu marfu'. Iya, apa tanda rafa'nya? Wau. Kenapa tanda rafa'nya wau? Karena dia asmaul hamzah, zul aqli. Kenapa? Karena memenuhi 6 syarat. Iya, 4 syarat yang umum dan 2 syarat tambahan. Berdua syarat tambahan tadi, dhu di sini bermakna sahib. Dhul akli, yakni sahib al-akl. Sahib al-akl. Syarat yang keenam apa? Syarat yang keenam, yang mudhaf kepadanya ada isim jenis, bukan sifat. Iya, akl, isim jenis. Dia bukan berwazan fa'il atau maf'ul. Iya, akl. Jadi kalau seandainya dia zu akilin, tidak bisa. Itu wasaf. Zu akilin, tidak bisa. Di sini akal. Akal ini isim jenis. Lawannya yang bukan sifat. Dia lawannya sifat, bukan sifat. Zul akli. Sehingga zu di sini memenuhi 6 syarat. 4 syarat tambahan. Iya. 4 syarat yang umum dan 2 yang tambahan. 2 tambahan itu apa? Yang pertama bermakna sahib. Sahibul akal. Yang kedua, yang mudhaf kepadanya isim jenis, bukan sifat. Nah, demikian juga wahul jahadati. Wawunya bawa apa? Ataf ke zu. Kita artikan di sini, Wau ataf kadu. Ataf kadu marfu marfu. Apa tandanya aku jahalah tanda rafanya dia kalau di ataf? Wau. Kenapa wau? Karena dia termasuk asmaul khamsah. Wa akhul jahalati bisyakawati yanam. Nah. Qala wa hadani asyartani zaidani fi hadhil kalimati bihususiha. Dua syarat ini, dua syarat tambahan ini, dua syarat ini adalah zaidan. Dua syarat tambahan di kata ini, kata dhu. Bihususiha, secara khusus. Ala syurutil arba'ah, iya, menambah syarat-syarat yang empat ada di sabaqa dzikruha. Sehingga kesimpulannya saya ulangi, asmaul khamsah ada namanya khamsah berarti ada lima. Iya, abuka, akhuka, hamuki. Kalau yang tiga ini syaratnya empat yang berlaku umum. Yang keempat fuka. Fuka di sini syaratnya ada lima. Itu di irab dengan irab ini. Di irab darafa dengan waw. Apa itu? Empat syarat yang berlaku umum. Dan satu syarat tambahan dia tidak boleh ada mimnya. Yang kelima. Di sini. Dhu. Dhu malin. Dhu ilmin. Dhu syaratnya ada enam. Empat syarat yang sama dengan yang lain. Umum. Dan dua syarat tambahan. Ya, bermakna sahib. Dan mudhofnya kepada isim jenis. Itu yang perlu diingat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.